Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. 6. Ilmu sorab mudah, ringkas dan lengkap. 6. Dan pada pelajaran lalu kita memasuki subbab ke-8 dari bab kedua. 6. Judulnya pembagian isim berdasarkan perubahan katanya. Taqsimul ismi bin nadhari ila taghyirihi. 6. Disebutkan bahwasanya isim berdasarkan perubahan katanya terbagi menjadi dua, yaitu isim mu'rab dan isim mabni. 6. Malam ini kita membahas tentang macam-macam isim mabni. Macam-macam isim mabni. 6. Dengan mengenal macam-macam isim ini, maka selain dari yang masuk dalam golongan mabni, kita katakan isim itu mu'rab. 6. Barakallahu fikum. Qala mu'alif hafizahullah. C. Macam-macam isim yang mabni. Anwa'ul asma'il mabniyah. Isim yang mabni terbagi menjadi dua, yaitu isim yang selalu mabni dan isim yang mabni karena sebab tertentu. Nah, isim yang selalu mabni dan isim yang mabni karena sebab tertentu. Nah, antum melihat halaman 102, buka halaman 102. Disebutkan jenis yang kedua, isim yang mabni karena sebab tertentu. Nah, di situ ya. Nah, yang isim tersebut yaitu munada ala mufrad, isim la nafiyah lil jinsi, sama sebagian dorob. Nah, artinya apa? Isim-isim ini, isim-isim yang mu'rab, cuman karena keadaan tertentu berkaitan dengan kedudukannya dalam i'rab, maka menjadi mabni. Seperti antum lihat di situ, ya zaidu, ya rojulu, ya rojulu atau la rojula. Nah, la rojula fidar. Nah, kenapa menjadi mabni? Karena sebab tertentu ketika dia itu masuk dalam kalimat. 6. Nah, yang kita bahas sekarang pada jenis mabni yang pertama terlebih dahulu, yaitu apa? Mabni yang selalu mabni, yang dia itu asalnya mabni. 6. Isim yang selalu mabni, ya, kita kembali ke halaman 84. Isim mabni yang selalu mabni secara asal, isim mabni yang selalu mabni atau secara asal adalah mabni. 6. Di antara isim mabni jenis ini adalah pertama isim domir. Isim domir yaitu kata ganti. Kata ganti untuk pihak pertama atau disebut dengan mutakalim. Kata ganti untuk pihak kedua disebut mukhatab. Kata ganti untuk pihak ketiga disebut ghaib. 6. Pengertian isim domir yaitu isim mabni yang menunjukkan kepada pembicara seperti ana. Nah, pihak pertama pembicara ya. Atau menunjukkan kepada yang diajak bicara seperti anta. 6. Ini pihak kedua, mukhatab, disebut mukhatab. Kalau yang pertama tadi disebut mutakalim. Atau menunjukkan kepada yang dibicarakan seperti huwa, yaitu pihak ketiga. 6. Disebut domir goib. Pembagian domir berdasarkan baris dan mustatir. Domir terbagi menjadi dua, yaitu mustatir dan baris. Domir baris yaitu domir yang memiliki bentuk lafad, bisa terlafadkan seperti tak pada kata kumtu, saya telah berdiri. 6. Barakallahu fikum. Domir baris, antum lihat halaman 87. Nah, nanti di situ kita dapati tabel itu ya. Yang tabel ini ada lambang-lambangnya, ada A, B, C, D, ya enggak? 6. Itu yang A itu semuanya domir baris. Artinya apa? Domir-domir yang ada bentuk lafadznya, ada tulisannya, terlihat. Domir apa namanya? Domir baris. Nah, nanti kita akan bahas tabel insya Allah. Sekarang yang kedua, domir mustatir. Domir mustatir yaitu domir yang tidak memiliki bentuk pada lafadz, tidak terlafadzkan, seperti domir muqaddar, diperkirakan ada pada ucapanmu. Nah, artinya domir ini tidak terbaca, tidak terlafadkan namun diperkirakan ada. Seperti antum mengucap kum fil amr. Nah, kum di situ semuanya hurufnya untuk fiil, enggak ada untuk domirnya. Seperti juga uktub. Uktub juga tulisan hurufnya semuanya untuk fiil, enggak ada untuk domirnya. Nah, sehingga domirnya tidak terbaca, tidak terlafadkan. Nah, berbeda kalau kita baca uktubu, ada wawu ya, wawu di situ domir baris, berarti terlafadkan ketika itu. Atau kalau dalam bentuk fiil madi, kita baca doroba atau dorobu atau yadribuna. Nah, di situ ada bentuk wawu. Atau yadribani ada bentuk alif, terbaca, ada bentuknya juga tertulis. Nah, itu yang dikatakan domir baris. Artinya apa? Huruf itu bukan selain huruf fiil. Domir-domir baris bukan selain huruf fiil. Kalau domir mustatir tidak terlihat, tidak terbaca. Apa yang tertulis di fiil adalah semuanya huruf untuk fiil. Seperti kum, nah, semuanya untuk fiil tulisan ini. Uktub, huruf-huruf ini semuanya untuk fiil. Nah, mana domirnya? Domirnya muqaddar. Yang kum takdirnya anta. Uktub juga takdirnya anta. Nah, nanti ya, lebih jelas ketika kita baca tabel ya, insya Allah. Domir mustatir terbagi menjadi dua, yaitu domir mustatir wujuban, yaitu domir yang kedudukannya tidak bisa digantikan oleh isim dhohir, dan domir munfasil. Yaitu, nah, domir mustatir wujuban ini domir yang tidak kedudukannya, keberadaannya tidak bisa digantikan oleh isim dhohir ataupun domir munfasil. Nah, ini insyaallah kita lanjutkan nanti, kita akan jelaskan ini kembali setelah membaca tabel ya. Contoh, nakumu sama akumu. Nah, nakumu kami berdiri, akumu aku berdiri. Contoh lain, tidak boleh ditulis ya, tidak boleh ditulis pada contoh nakumu, tidak boleh ditulis nakumu zaidun, nggak boleh, dengan maksud zaidun sebagai fa'il, nggak boleh. Kenapa? Karena pada kata nakumu sudah ada fa'ilnya, yaitu mustatir wujuban nahnu. Akumu ada fa'ilnya mustatir wujuban ana, nggak boleh ditulis akumu zaidun dengan maksud zaidun sebagai fa'il, nggak boleh. Nah, secara i'rab rancu, secara bacaan juga, secara terjemahan arti juga rancu. Kalau sampai ditetapkan ada fa'il lain. Yang berikutnya, domir mustatir jawazan, yaitu domir yang kedudukannya bisa digantikan oleh isim dhohir setelahnya. Nah, bahasa Arabnya mayum kinu qiyamu dhohiri maqamahu. Nah, yang isim dhohir tersebut bisa menggantikan kedudukannya. Contohnya apa? Zaidun yakumu. Antum perbaiki itu salah tulis ya. Zaidun yakumu, yang benar tulisannya Zaidun yakumu. Zaidunnya taruh di depan. Zaidun taruh di depan. 6. Zaidun yakumu, Zaidunnya mubtada, yakumunya fi'il mudhari', fa'ilnya mustatir jawazan huwa. Kembali ke Zaid. 6. Fa'il yakumu adalah mustatir huwa, kembali atau menggantikan Zaid. 6. Kemudian kita rubah kalimatnya menjadi Zaidun yakumu abuhu. Zaid bapaknya berdiri. Fa'il yakumu adalah abuhu, bukan huwa lagi. Nah, berubah sekarang posisi fa'ilnya. Nanti insya Allah kita jelaskan ulang setelah membaca tabel ya. 3. Pembagian domir baris. Domir baris berdasarkan bersambung atau tidaknya terbagi menjadi dua. 6. Domir baris mutasil, yaitu domir yang tidak bisa untuk memulai pembicaraan dan tidak sah penyebutannya setelah ilah pada selain darurat syair. Nah, malayastakilu binafsihi, itu domir mutasil. Seperti domir kaf tidak boleh, seperti domir kaf tidak boleh ditulis atau diucap ka akromtu atau ma akromtu ilaka, nggak boleh. Apa tulisannya? Harus akromtuka, harus ma akromtu ila iyaka. Akromtuka, nah, kalau mau dipisah pakai ila menjadi domir munfasil, ma akromtu ila iyaka. Nah, nggak boleh ka akromtu, namun harus akromtuka. Domir baris mutasil terbagi menjadi tiga, yaitu marfu mahal fi mahali rafin, yaitu domir yang menempati posisi rafa, seperti domir tak pada katabtu dan kumtu. Nah, domir di sini menempati posisi rafa sebagai fa'il. Nanti lebih jelas kita baca tabel ya. Kemudian mansub mahal fi mahali nasbin, yaitu domir yang menempati posisi nasab seperti domir kaf pada akromaka zaidun. Nah, akromaka fa'il, akromaka fi'il, afan akromaka fi'il, kafnya di situ domir mutasil fi mahali nasbin sebagai maful bihi yang diawalkan, zaidun sebagai fa'ilnya. Atau kataptuka, kataptu kataba fi'il, taknya fa'il, kafnya sebagai maful bihinya, domir mutasil. Yang ketiga, majrur mahal, yaitu fi mahali jarin, yaitu domir yang menempati posisi jar, posisi jar, seperti domir ha atau kaf pada gulamuhu, gulamu mudaf, domir ha fi mahali jarin mudafun ilai, gulamuka, gulamu mudaf, domir kaf pada gulamuka fi mahali jarin mudafun ilai. Nah, yang b, domir baris munfasil. Nah, yaitu domir yang bisa memulai pembicaraan dan sah penyebutannya setelah illa pada lafad, seperti pada lafad huwa atau ana, huwa qaimun. Nah, ini domir munfasil, domir yang terpisah, bisa sah untuk memulai pembicaraan. Huwa qaimun, huwa sebagai mubtada, qaimun sebagai khobar. Maka taba illa huwa, nah, sah datang setelah illa. Tidak ada yang menulis kecuali dia, tidak ada yang menulis kecuali dia. Nah, ana qaimun juga sama, bisa sah memulai pembicaraan. Maka taba illa ana, tidak ada yang menulis kecuali aku. Nam, sah datang setelah ila. Rincian domir munfasil dan mutasil, baris dan mustatir dirinci dan disebutkan contohnya pada tabel bagan di bawah ini. Nah, kita baca bagan tabel, insya Allah akan jelas maksud dari yang disampaikan tadi. Nam, antum lihat yang paling atas, domir atau domair, domir mufrad, domair itu jamak. Terbagi dua. Yang pertama domir munfasil, kedua domir mutasil. Apa itu domir munfasil? Singkatnya munfasil itu domir yang terpisah. Munfasil artinya apa? Artinya terpisah. Domir ini terpisah dari fi'il. Domir ini terpisah dari fi'il secara tulisan. Namun secara pengertian, domir ini domir yang sah untuk memulai pembicaraan dan sah datang setelah illa. Nah, antum lihat domir munfasil terbagi dua. Pertama menempati kedudukan rofa fi mahali rofin. Yang kedua menempati kedudukan nasob. Nah, antum lihat huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Ini yang disebut dengan domir munfasil fi mahali rofin. Tengok-tengok. Ini namanya apa? Domir munfasil. Kenapa? Domir yang terpisah. Artinya domir yang terpisah. Fi mahali rafin. Kenapa fi mahali rafin? Karena kedudukannya rafa. Rafa sebagai apa? Sebagai mubtada seringnya. Atau sebagai fa'il. Atau sebagai naibul fa'il. Sebagai mubtada seperti yang antum mengucap huwa qaimun, huma qaimani, hum qaimuna. Nah, sebagai mubtada di situ ya. Sebagai fa'il seperti apa? Maka taba, sebagai fa'il seperti antum mengucap maka taba illa huwa, maka taba illa huma, maka taba illa hum. Itu sebagai fa'il. Maka taba maknya harfun nafyin, katabanya fi'il madi mabni alal fathi, ilanya huruf istisna' mulgho, huwanya sebagai fa'il. Nah, domir munfasil sebagai fa'il, atau huma ila huma sebagai fa'il, atau hum sebagai fa'il. Nah, mengerti? Atau sebagai naibul fa'il seperti apa? Maduriba ila huwa, maduriba ila huma, maduriba ila hum. Nah, itu boleh seperti itu. Nah, berarti domir munfasil yang pertama kedudukannya apa? Rofa sebagai apa? Bisa sebagai fa'il, bisa sebagai mubtada, huwa qaimun, atau sebagai fa'il makataba ila huwa, atau sebagai naibul fa'il makutiba ila huwa. Gitu ya. Nah, yang kedua domir munfasil, yang kedua domir munfasil fi mahali nasbin. Iyahu iyahuma iyahum, iyaha iyahuma iyahunna, iyaka iyakuma iyakum, iyaki iyakuma iyakuna, iyaya iyana. Nah, ini semuanya domir munfasil. Mana domirnya? Domirnya menurut pendapat yang kuat adalah iyanya saja. Iya dari awal sampai akhir itu semuanya domir. Yang hu, huma, hum, ha, huma, hunna di situ sebagai lawahik, sebagai penyerta saja. Penyerta. Nah, yang tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Yang ada kedudukan dalam i'rab adalah iyanya itu. Namun untuk memudahkan dalam memahami, kita katakan semuanya domir, enggak masalah. Iyahu domir munfasil. Iyahuma domir munfasil, enggak masalah. Namun kalau dirinci, ulama mengatakan iyanya domir, humanya sekedar lawahik, huruf-huruf penyerta. Nah, untuk menunjukkan kepada pembicara atau yang dibicarakan atau yang diajak bicara. Nah, mengerti? Domir munfasil ini baik fi mahalli rafin atau fi mahalli nasbin semuanya domir baris. Tadi disebutkan domir terbagi dua ya, ada baris ada mustatir, ya enggak? Ini namanya domir apa? Baris. Kenapa disebut baris? Karena semuanya terlafatkan, semuanya memiliki bentuk. Ada tulisannya, huwa ada tulisannya kan? Terlafatkan enggak? Terlafatkan. Iyahu juga ada tulisan dan terlafatkan. Ini namanya domir baris. Nah, mana domir mustatir? Nanti domir mustatir. Pada domir mutasil. Kalau mustatir hanya ada pada mutasil. Nah, domir munfasil terbagi dua. Memiliki kedudukan rofa, pertama. Kedua, memiliki kedudukan nasob. Sebagai apa kalau nasob? Sebagai mafulun bihi. Nah, seringnya sebagai mafulun bihi. Seperti apa? Iyaka na'budu. Apa artinya iyaka na'budu? Hanya kepadamu kami menyembah. Iyaka na'budu. Ma na'budu illa iyaka. Kami tidak menyembah melainkan kepadamu. Nah, kalau na'budu iyaka enggak boleh. Harus na'buduka jadinya. Nah, iyaka na'budu. Nah, syahidnya iyaka, iyahu, iyahuma, iyahum ini domir memiliki kedudukan nasab sebagai maful bihi. Seperti mengucap iyaka dorobtu, kepadamu aku memukul. Gitu ya. Ma dorobtu ila iyaka, aku tidak memukul melainkan kepadamu. Itu semuanya maful bihi kedudukannya. Nah, kedua kedudukan ini baik kedudukannya rafa atau nasab semuanya domir baris. Sekarang masuk ke domir mutasil. Apa domir mutasil? Mutasil artinya bersambung. Yaitu apa? Domir yang tidak bisa memulai pembicaraan, tidak bisa datang setelah ilah. Artinya dia tidak bisa menjadi mubtada. Ya. Tidak bisa menjadi mubtada. Karena mubtada itu di awal kata kan, memulai pembicaraan. Dan juga tidak bisa datang setelah ilah. Nah. Itu domir mutasil. Nah. Domir mutasil terbagi menjadi tiga. Ada fi mahali raf'in, ada fi mahali nasbin, dan ada fi mahali jarin. Kalau fi mahali raf'in, maka kedudukannya dia sebagai fa'il atau sebagai naibul fa'il. Itu fi mahali raf'in. Domir yang mutasil menempati posisi rafa sebagai apa? Fa'il atau naibul fa'il. Contoh yang di sini kita baca semuanya sebagai fa'il. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum. Katapti, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabna. Nah, di situ ada domir. Mana domirnya? Antum melihat yang kolom setelahnya. Ada huwa, ada alif, ada wawu, ada hiya, ada alif, ada nun, ada ta, ada tuma, ada tum, ada ti, ada tuna. Ya? Ada tu, ada na. Nah, itu semuanya apa? Domir mutasilnya itu. Domir. Nah, kalau kap, ta, dan banyak fiilnya. Kataba. Kap, ta, dan ba itu huruf untuk fiil. Ketika kita mengucap katabu, mana domirnya? Wawunya kap, tak, dan banyak itu huruf untuk fiil. Katabu wawunya untuk fa'ilnya. Enam. Alifnya sebagai fariko. Enam. Nah, di sini di fiil madi yang fi mahalli raf'in domirnya yang fiilnya berupa fiil madi terdapat domir baris dan domir mustatir. Mengerti? Pada kataba, kataba, katabu sampai katabna sampai bawah terdapat dua bentuk domir, yaitu domir baris dan domir mustatir. Mana domir baris? Domir baris kalau antum melihat di kolom yang tidak dilingkari itu namanya domir baris. Yang dilingkari apa? Huwa dan hiya, itu kan? Nah, dan huwa dan hiya itu namanya domir mustatir. Nah, sehingga ketika antum baca kataba di samping ada tulisan alif, alif itu sebagai domir barisnya. Katabu ada wawu, wawu sebagai apa? Domir barisnya. Apalagi kata bata ada alif, alif sebagai domir barisnya. Katabna ada apa di situ? Nun sebagai apa? Domir barisnya. Katabta ada ta, domir apa? Barisnya. Domir-domir baris ini kedudukannya semuanya sebagai fa'il, ya. Fi mahalli rafin fa'il, fi mahalli rafin fa'il. Kalau kita ubah menjadi bentuk fi'il majhul, maka mereka menjadi domir-domir ini menjadi apa? Naibul fa'il. Kutiba, kutiba, kutibu, kutibat, kutibata, kutibna, kutibta, kutibtuma, kutibtum. Nah, dan seterusnya. Itu namanya domir apa? Domir-domirnya berubah menjadi domir baris sebagai naibul fa'il. Nah. barakallahu fikum, mengerti di fi'il madi, di tasrifan fi'il madi ini dari huwa sampai nahnu, yang baris dan mustatir, yang baris dan yang mustatir, mengerti? Nah, yang mustatir huwa dan hiya saja. Ketika antum mengucap kataba, ada enggak bentuk domirnya? Enggak ada kan? Kap, tak dan bak semuanya untuk fi'il. Ketika antum mengucap katabat, katabat, Fatimatu katabat misalkan, ada enggak domirnya? Bentuk domirnya enggak ada. Semuanya untuk fi'il, katabat, kaf, tak dan bak untuk fi'il, tak yang bersukun itu bukan domir, itu alamat taknis, alamat yang menunjukkan fa'ilnya mu'anas. Lalu mana kataba fa'ilnya? Dan katabat mana fa'ilnya? Fa'ilnya domir mustatir, domir yang tidak terbaca, yang tidak terlihat. Pada kataba takdirnya huwa, pada katabat takdirnya hiya. Nah, untuk kataba dan katabat ini yang domirnya domir mustatir, nanti fa'ilnya bisa berupa nanti mustatir wujuban dan jawazan. Nanti pada pembahasan berikutnya ya. Yang huwa dan hiya ini fa'ilnya mustatir jawazan nanti. Nanti di mudhari ada mustatir yang wujuban, yang madi mustatirnya semuanya jawazan. Nanti kita jelaskan tentang wujuban dan jawazan di papan tulis insyaallah. Kita lanjutkan bacaan. Fi mahli raf'in pada fi'il mudhari sekarang. Yaktubu yaktubani yaktubuna, taktubu taktubani yaktubna, taktubu taktubani taktubuna, taktubina taktubani taktubna, aktubu naktubu. Nah, itu semuanya fi'il mudhari yang bersambung dengan domir. Domir apa disebut? Domir mutasil. Apa kedudukan domir di situ? Fi mahli raf'in sebagai fa'il. Nah, pada yaktubani mana domirnya? Yaktubani alif. Mana, pada yaktubuna mana domirnya? Wawu. Taktubani mana? Taktubani alif. Yaktubna mana? Nun. Taktubani mana domirnya? Taktubuna. Taktubina. Taktubani. Nam. Taktubna. Nah, itu domir terlihat ya. Nah, kemudian sekarang kita baca yang tidak terlihat. Yang terlihat tadi disebut apa? Yang terbaca terlihat disebut domir baris. Nah, dia domir mutasil fi mahali rafin sekaligus domir baris karena terbaca atau terlihat. Sekarang kita lihat yang kita baca yang mustatir. Yaktubu. Ada enggak domir barisnya, ada enggak? Enggak ada yaktubu. Kelihatannya semuanya itu huruf fi'il. Yaktubu terdiri dari ya, yang ya itu huruf mudhara'. Setelah itu ada kaf, ta dan ba, itu huruf fi'il. Ya enggak? Kemudian yang barisannya hiya, taktubu. Taktubu semuanya huruf fi'il dan huruf mudhara'. Enggak ada huruf fa'ilnya, enggak ada. Juga ketika barisan anta, antum lihat nomor 7 barisan anta, taktubu juga sama. Tidak ada domir barisnya, semuanya huruf untuk fi'il dan huruf mudhara'. Demikian juga pada barisan ana dan nahnu, aktubu dan naktubu. Semuanya huruf untuk fi'il ditambah huruf mudhara'. Nah, berarti apa? Huruf berarti domir mustatir itu domir yang tidak ada dalam bentuk tulisan, dalam bentuk lafaz enggak ada. Itu domir mustatir. Nah, yang mustatir pada fi'il mudhari' ini yang anta, ana, nahnu mustatirnya wujuban. Anta, ana, nahnu mustatirnya wujuban. Kalau mustatir yang huwa dan hiya mustatirnya apa? Jawazan. Kalau begitu kita simpulkan sekarang. Domir mustatir pada fi'il baik madi atau mudhari' ada berapa jumlahnya? Domir mustatir jawazan ada berapa? Pada madi dan mudhari', pada fi'il madi ada 2, yaitu apa? Pada contoh kataba dan katabat, ya enggak? Huwa dan hiya. Pada fi'il mudhari' ada berapa? 2 lagi pada contoh yaktubu dan taktubu. Yaktubu huwa, taktubu hiya. Berarti ada berapa yang jawazan? Ada 4. Yang jawazan ada 4 ya. Pada barisannya huwa, kataba, hiya, katabat. Sama huwa taktu, huwa yaktubu sama hiya taktubu. Ada 4 kan? Sekarang yang wujuban itu pada anta taktubu. Taktubu di situ ada mustatir wujuban takdirnya anta. Sama ana. Pada barisan ana itu aktubu. Sama apa lagi? Nahnu, naktubu. Ada berapa domir mustatir wujuban? Pada fi'il mudhari' ada 3. Pada fi'il madi ada enggak mustatir wujuban? Enggak ada. Tambah 1 lagi ada, yaitu di mana? Di fi'il amr. Fi'il amr ya, ada mustatir wujuban. Yaitu apa? Pada uktub. Uktub, uktuba, uktubu. Uktubi, uktuba, uktubna. Itu ada mustatir wujuban. 6. Ini yang biasa makruf antum dengar, musadir, jawazan dan wujuban itu ini tempatnya. Yaitu ada berapa? Yang fi'il madi ada 2, semuanya musadir jawazan, fi'il mudhari jawazan ada 2, wujuban ada 3, fi'il amr wujuban ada 1. Nah, kalau antum bahas fi'il-fi'il yang lain masih ada yang wujuban. Meskipun huwa wujuban seperti pada fi'il istisna yang memiliki arti istisna ya. Khala, ada, hasya. Nah, atau pada fi'il lainnya nanti pembahasannya di nahwu insyaallah dijelaskan. Intinya ini dulu yang tumpah ambil, yaitu apa? Mustatir, wujuban dan jawasan pada madi mudorek dan amr. Yang ada di tasripan di sini. Nah. Barakallahu fikum. Sekarang masuk ke fimahali nasbin. Fimahali nasbin, kata bahu. Itu antum domirnya ditulis. Dalam kurung itu dikasih domir. H. H lingkar kasih di atasnya dikasih doma. Kata bahu. Itu kan cuma doma kan? Antum kasih hak dikasih doma haknya. Kata bahu domirnya hak, itu domir fi mahali nasbinnya. Kata bahuma humanya, kata bahum humnya, kata baha, kata bahuma, kata bahuna, kata baka, kata bakuma, kata bakum, kata baki, kata bakuma, kata bakuna, kata bani, kata bana. Nah, mana domir fi mahali nasbinnya? Domir yang di belakang itu fi mahali nasbin, yang kedudukannya sebagai maful bihi. Kata bahu hu-nya, kata bahuma humanya, kata bahum humnya. Nah, kalau kata bah sendiri mengandung domir enggak? Kata bah mengandung domir. Domir apa namanya? Mustatir jawazan huwa fi mahali rafin, gitu kan? Kalau kita ganti kata bah menjadi katabta, boleh enggak? Boleh kita baca katabta, katabtahu, katabtahuma, katabtahum, katabtaha, katabtahuma, katabtahunna. Kan gitu. Namun yang dibahas di situ bukan taknya, bukan. Yang dibahas bukan katabtanya, namun yang di belakangnya yang dimaksud. Domir fi mahali nasbin di situ di belakangnya katab tahu hunya, katab tahuma humanya. Nam, itu fi mahali nasbin kedudukannya sebagai maful bihi. Nam, atau fi mahali nasbin itu ketika domirnya bersambung dengan huruf inna seperti innahu, innahuma, innahum, ya enggak? Innaka, innakuma, innakum. Nah, sekarang fi mahali nasbin enggak? Fi mahali nasbin sebagai isim inna, ya kan? Nam, berarti fi mahali nasbin itu bisa sebagai maful bihi, bisa juga sebagai isim inna. Sekarang fi mahali jarin, kata bahu, kata bahuma, kata kitabuhu, afan. Fi mahali jarin yang bersambung dengan isim, kitabuhu, kitabu mudob, haknya fi mahali jarin mudobun ilai. Seperti kita mengucap kitabu Muhammadin, kitabu Zaidin. Nah, cuman Muhammadin dan Zaidin diganti menjadi domir, menjadi apa? Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukuna, kitabi, kitabuna. Kitab di situ mudhaf. Naam, domirnya yang datang setelah kitab fi mahali jarin mudhafun ilai. Atau yang bersambung dengan huruf, contohnya fihi. Nah, fihi di situ antum bikin domir ha dikasih harokat ya. Di situ kolomnya belum ada kan? Fihi, fihi, fi-nya salah itu. Fi dikasih ha, fihi. Lalu kolom yang sampingnya dikasih domir ha. Fihi, domirnya ha-nya. Antum tulis fihi, fihi dikasih ha. Sampingnya juga dikasih ha. Fihima, fihim, fiha, fihima, fihinna, fika, fikuma, fikum, fiki, fikuma, fikuna, fiya, fina. Nah, mana domir fim hali jairinnya? Yaitu hu, huma, hum, huma, terus ha, huma, huna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, terus na. Nah, itu semuanya domir, domir-domir mutasil fi mahali jarin. Nah, selesai dari membaca tabel berkaitan dengan domir. Sekarang lihat keterangan tabel. Nomor 1 sampai 3 untuk kata ganti pihak ketiga atau mudakar yang dibicarakan. Nomor 1 sampai 3 yaitu apa? Huma, huma, huwa, huma, hum. Untuk mudakar ya. Baik yang kolom depan, tengah, belakang, ataupun sampai belakang. Itu semuanya dikatakan domir untuk pihak ketiga mudhakar. Mengerti? Huwa, iyahu, kataba, katabahu, kitabuhu. Nah, itu semuanya domir untuk mudhakar. Untuk pihak yang dibicarakan mudhakar. Nomor 4 sampai nomor 6 untuk kata ganti pihak ketiga mu'anas yang dibicarakan namun berupa mu'anas. Nah, yaitu dari hiya, huma, dan hunna. Kalau kita artikan huwa, apa artinya huwa? Dia laki-laki. Huma apa? Mereka berdua laki-laki. Huma apa artinya? mereka para laki-laki. Hiya apa artinya? Dia perempuan. Huma apa artinya? Mereka berdua perempuan. Hunna, mereka para perempuan. Nah, berarti domir ketiga dia, pihak ketiga dibicarakan. Sekarang buka halaman 88, nomor 7 sampai nomor 9 untuk kata ganti pihak kedua muzakkar, yaitu pihak yang diajak bicara. 7 sampai 9 yaitu apa? Anta, antuma, antum. Nah, anta, antuma, antum termasuk yang di belakangnya. Anta, iyaka, katabta, katabaka, kitabuka, fika, sampai ke belakang itu maksudnya. Nah, nomor 10 sampai 12 untuk kata ganti pihak kedua muannas yang diajak bicara. Nah, 10 sampai 12 yaitu anti, antuma, antuna. Anti, iyaki, katabti, taktubina, katabaki, kitabuki, fiki. Nah, itu masuk semua. Itu semuanya apa? Domir untuk pihak kedua muannas, yaitu yang diajak bicara disebut mukhatab. Pihak pertama, pihak kedua disebut mukhatab. Kalau pihak yang dibicarakan disebut gaib. Nomor 13-14 untuk kata ganti pihak pertama pembicara. Nah, nomor 13-14 yaitu ana dan nahnu untuk pembicara. Baik mudakar ataupun muannas, boleh si Muhammad mengucap ana. Boleh Fatimah mengucap ana. Karena ana itu boleh dipakai mudakar ataupun muannas. Boleh nahnu dipakai untuk mudakar dan juga untuk muannas. Apa bedanya ana dan nahnu? Kalau ana untuk pembicara tunggal, kalau nahnu untuk pembicara jamak. Ana artinya saya, kalau nahnu artinya kami. Nah, gitu ya. Nah, berarti ana untuk tunggal, nahnu untuk pihak jamak, lebih dari dua. Boleh enggak satu orang mengucap nahnu? Dalam bahasa Arab boleh satu orang mengucap nahnu. Nah, namun diartikan kepada orang yang memuliakan dirinya atau sedang mengistimewakan, mengagungkan dirinya. Nah, seperti saya kan bilang, dia bilang sanakti sanazuruka godan, kami akan mengunjungimu besok. Nah, padahal yang mau berkunjung dia sendirian, namun dia mengucap kami akan mengunjungimu besok. Kenapa dia mengucap kami? Karena dia merasa dirinya istimewa atau dirinya ingin dibesarkan, diagungkan. Nah, itu ya. Nah, seperti juga kalau kita ngajak bicara orang lain, kalau sendirian kita katakan domirnya pakai ta, katab ta, kamu telah menulis, atau kita katakan kita buka, ini kitabmu, ya enggak? Namun kalau kita ingin memuliakan dia, kita pakai domir jamak. Kita bilang apa? Kitabukum, hada kitabukum, ini kitabmu. Gitu kan? Maksudnya ke siapa? Ke orang satu orang, padahal kum itu artinya kalian. Gitu kan? Atau tadhabuna godan ila baiti. Nah, maksudnya ke satu orang ini, tapi pakainya jamak. Nah, berarti ada kalanya domir jamak itu dipakai untuk satu orang dalam rangka memuliakan, dalam rangka mengagungkan dan yang semisalnya. Nah, namun secara asal apa? Pemakaian sesuai dengan tempatnya. Kalau domir tunggal untuk tunggal, domir musana untuk musana, domir jamak untuk jamak. Itu secara asal. Nah, apalagi tanda nomor 6. Lihat halaman 88. Tanda lingkar adalah tanda untuk domir mustatir jawazan. Tanda lingkar mustatir jawazan yaitu antum melihat kolom pada halaman 87 yang berlingkar apa itu? Huwa dan hiya kan? Nah, berarti fi'il yang mustatir jawazan itu takdirnya huwa dan hiya. Itu fi'il mustatir jawazan, takdirnya huwa dan hiya. Nah, tanda kotak, nah, adalah tanda untuk domir mustatir wujuban. Yang mana? Dilihat untuk baca ana, nahnu dan anta ya. Pada ana, nahnu dan anta, ketika antum mengucap aktubu, aktubu fi'lun mudhari'un, nam marfu'un wa fa'iluhu domir mustatir wujuban takdiruhu nahnu. Nah, seperti itu nanti mengucap i'rabnya. Kemudian tanda a untuk domir baris, antum melihat setiap kolom di paling bawah ada tandanya, ada a, b, c, d, ya enggak? Yang a itu semuanya untuk domir baris. Tanda b untuk domir mutasil yang bersambung dengan fi'il, domir mutasil bersambung dengan fi'il, tanda b, antum melihat tanda b seperti katabna, nam seperti apa lagi, naktubu atau taktubuna, nam atau apa lagi, katabu dan yang semisalnya. Nam, sekarang tanda c untuk domir mutasil bersambung dengan isim, lihat c, yaitu kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, domir mutasil bersambung dengan isim. Tanda d untuk domir mutasil bersambung dengan huruf, yaitu fihi, fihima, fihim, dan seterusnya. Nah, ini ya, barakalafikum, ini berkaitan dengan domir apa yang kita pelajari. Alhamdulillah selesai. Tersisa memahamkan antum tentang domir mustatir jawazan dan wujuban. Nah, ini harus dipahamkan dengan papan tulis secara ringkas. Antum lihat papan tulis arti jawazan dan wujuban. Nah, sebagai pengakhir pelajaran kita malam ini. Nah, antum kita bikin yang jawazan dulu ya. Contohnya kita tulis Zaidun, apa ini? Zaidun yaktubu misalkan. Nah, Zaidun yaktubu. Zaidun di sini mubtada marfu, yaktubunya fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari yang marfu karena tidak kemasukan amil jasm dan nasab. Tanda rafa'nya dhamma. Fa'ilnya dhamir satir jawazan huwa. Kembali ke Zaid. Jumlah fi'il dan fa'il sebagai khobar. Nah, itu kalau di kalau i'rab singkatnya Zaid mubtada yaktubu, jumlah fi'ilnya sebagai khobar. Yang yaktubu ini mengandung fa'il. Mana fa'ilnya? Huwa, mustatir jawazan huwa. Kembali ke Zaid. Nah, itu. Kembali ke Zaid. Artinya Pak Zaid menulis. Sekarang kita ganti. Ini tadi dikatakan jawazan ya. Dari sisi apa dikatakan jawazan? Karena domir ini bisa menempati dohir. Setelahnya. Domir huwa yang sebelumnya kembali ke Zaid bisa menempati isim dohir setelahnya. Ini yang dikatakan jawazan. Artinya boleh. Kita bikin abuhu. Zaidun yaktubu abuhu. Sekarang Zaidun mubtada, yaktubunya fi'il, abuhu sebagai fa'il untuk yaktubu. Iya kan? Fa'ilnya sekarang berubah. Yang tadinya huwa kembali ke Zaid, sekarang fa'ilnya siapa? Abuhu sebagai fa'il. Apa artinya? Zaid bapaknya menulis. Siapa yang menulis? Zaid atau bapaknya? Bapaknya yang menulis. Kalau kalimat pertama tadi Zaid yaktubu, siapa yang menulis? Zaid, Zaid menulis. Nah, ini dikatakan dengan jawazan. Dari sisi apa? Domirnya bisa berpindah. Yang tadinya domirnya huwa kembali ke mubtada, ke isim sebelumnya, berubah menjadi fa'ilnya dohir. Ini fa'il dohir namanya nih. Abuhu fa'il dohir. Nah, bukan fa'ilnya domir. Kalau yaktubu fa'ilnya huwa kan domir, ya enggak? Nah, itu yang dikatakan dengan mustatir jawazan. Kalau wujuban, contohnya apa wujuban? Naktubu ya. Naktubu. Mana fa'ilnya naktubu? Wujuban nahnu, iya kan? Aktubu, mana fa'ilnya? Wujuban ana, kan itu. Nah, ketika antum menulis naktubu, sudah otomatis ada fa'il di situ. Kami menulis, mana fa'ilnya? Kaminya, nahnu. Aktubu, aku sedang menulis, mana fa'ilnya? Ana. Sehingga enggak boleh dimunculkan dohir setelahnya. Apa dohir? Antum nulis dohir misalkan Zaidun, naktubu Zaidun. Dengan maksud antum mau merubah fa'il menjadi Zaid. Aktubu Zaidun. Dengan maksud antum merubah fa'il, dengan maksud antum mau merubah fa'il menjadi Zaid. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena fa'ilnya sudah otomatis ada di dalam fi'il. Naktubu Zaidun. Fa'ilnya sudah otomatis ada di naktubu. Enggak bisa berpindah ke Zaid. Nah, juga secara pertama secara i'rab salah. Kedua secara arti juga jadi kacau. Bagaimana kita mengartikan ini? Kami menulis terus Zaidun. Ya kan? Nah, makanya karena itu ini dikatakan domir mustatir wujuban, yaitu domir yang wajib disembunyikan, enggak boleh berubah muncul. Muncul berpindah kepada fa'ilnya kepada dohir setelahnya, enggak boleh. Namun mustatir harus itu yang menjadi fa'il. Bagaimana kalau kita tulis naktubu nahnu? Boleh enggak? Naktubu nahnu. Boleh enggak? Boleh. Naktubu nahnu. Naktubu nahnu. Namun nahnu di sini bukan sebagai fa'il. Naktubu nahnu. Nahnu bukan sebagai fa'il. Sebagai apa? Sebagai taukid. Nah, dalam Eropa nanti sebagai taukid. Ada bab taukid ya. Nanti di Nahu antum akan mempelajari bab taukid. Nahnu di sini sebagai apa? Taukid, bukan sebagai fa'il. Mana fa'ilnya naktubu? Naktubu fa'ilnya mustatir wujuban nahnu. Atau mi'rab naktubu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alan wa turafihi dhamma. zahiru ala akhirih, atau kalau dibaca lengkap lagi naqduhu, naqdubu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasib wal jawazim atau minan nasib wal jazim wa alamatu rafih dhamma zahira wa fa'iluhu dhamiru satir fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Kemudian nahnu setelahnya, nahnu yang naqdubu nahnu ya sebagai apa? Taukid. Nahnu taukid di fa'il musatir wujuban sebagai taukid penegas saja. Naqdubu nahnu. Nah, syahidnya apa? Domir mustatir wujuban tidak boleh keluar dari fiilnya. Kalau sampai keluar, kedudukannya sebagai taukid, bukan fa'il. Seperti naktubu nahnu atau aktubu ana. Nah, itu. Kalau kalimatnya dibalik, ana aktubu, maka i'rabnya ana mubtada, aktubunya fi'il mudhari, fa'ilnya mustatir wujuban ana. Gitu ya. Kemudian jumlah berupa fi'il dan fa'il sebagai khobarnya. Nah, menjadi jumlah ismiyah. Kalau yang aktubu jumlah fi'liyah. Namun kalau ana aktubu berubah menjadi jumlah ismiyah. Nah, kalau naktubu nahnu tetap jumlah fi'liyah. Nahnu di sini sebagai taukidnya. Yaitu. Mengerti? Garis besar tentang perbedaan antara domir mustatir jawazan dan wujuban. Nah. Jadi kalau jawazan takdirnya huwa atau hiya itu jawazan. Kalau wujuban apa takdirnya? Anta, ana, nahnu, itu wujuban. Dari sisi apa dikatakan wujuban dan jawazan? Jawazan dari sisi fa'il yang tadinya huwa atau hiya kembali ke isim sebelumnya. Zaidun yaktubu, Fatimatu taktubu, misalnya. Atau Zaidun kataba, Fatimah katabat. Itu fa'ilnya huwa dan hiya kembali ke isim sebelumnya yang yaitu mubtada. Nah, kemudian bisa berubah fa'ilnya berada di belakang. Jadi isim dohir. Contohnya apa? Zaidun yaktubu abuhu. Zaidun kataba abuhu. Atau Fatimatu kataba abuha. Fatimatu kataba. Atau Fatimatu yaktubu abuha. Nah, bisa berubah. Yaitu dari huwa yang tadinya fa'il menjadi. Menjadi apa? Menjadi dohir fa'ilnya. Yang tadinya dohir menjadi dohir. Itu yang dimaksud dengan jawazan dan wujuban. Nah. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah perjalanan besok kita akan memasuki perjalanan pekan depan ya. Isim i'rab yang kedua. Apa itu isim i'rab yang kedua? Isim isyarah. Nah, kalau ada pertanyaan berkaitan dengan isim domir, silakan. Enggak ada. Nah, atau pekan depan boleh ditanyakan apa yang belum jelas. Nah. Dan sering dibaca-baca. Nah, misalnya itu ya. Kesimpulannya, domir ini antum baca tabel dihafal, tabel yang ada di situ dihafal, itu menjadi acuan. Meskipun contohnya di situ fiilnya kataba, namun antum bisa ganti fiil yang lain nanti, gitu ya. Itu jadi acuan. Antum mengerti, kalau antum mengerti tabel itu berarti mengerti semua domir, semua istilah domir sudah ada di situ. Mengerti? Nam, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.